lain suaranya. Jadi lamun nang artinya orang telah anu ban hasib suara ya bana itik beintalo beundur-undur aja. Malikal Qudrati tu'ti tu'ti al-mulka itu kan ya kan ad-darajat man tasya min khalqi wa tanzi'ul mulka mimman tasya min khalqi wa tu'izzu man tasya min khalqi bi ita'ihi wa tudzillu man tasya min khalqi bi naz'ihi minhu biyadika bi qudratika al-khairu ay wasyarru innaka 'ala kulli syai'in qadir tuliju tudkhilul laila fil nahar wa tuliju an-nahara fil wa tudkhilul nahara fil lail wa tukhrijul hayya kal insani wa qa'ir min al-mayyit ay min an-nutfah kal wal bayda wa tukhrijul mayyita min al-hayy kan nutfah wa tukhrijul mayyita kan nutfah wal bayda min al-hayy kal insani wa qa'ir wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Nah ini dan engkau juga yang memberi rezeki hamba nang engkau kehendaki. Nah jadi orang nang sugih itu kalau Tuhan nang memberi jadi nang susah jangan hiri dan jangan menutup-nutup jalan rezeki orang. Ini nah lorong rezeki orang lorong sini jangan ditutup-tutup dan memang ketahuan nutup juga malah ditutup malah membungkas lorongnya. Nah pada sakit hati, ya nang jar Tuhan, orang nang sakit hati itu karena hiri matinya, mati umurnya habis dah. Tuhan madahkan kul mutu bi ghairikum. Matinya itu karena penyebabnya karena sarik. Arahatan sarik lawan orang pagat jantungnya. Kul mutu bi ghairikum. Jadi orang pahirian, orang pemarah, matinya itu sedang marah datang, di situ matinya. Nah, mati marah, baguslah. Husnul khotimah. Nikah. Jadi wa tarzuqu anta man tasya min khalqik bi ghairi hisab ay rizqan wasi'an. Maknanya bi ghairi hisab ay rizqan wasi'an. Nah lalu itu sudah maknanya kayak itu tadi. Hasilnya kita jangan menghiri. Ya kalau nah itu. Dan apabila kita berpangkat atau sugih jangan bertepak dada. Ingat akan Tuhan yang memberi ini tuh. Apabila kita misalnya asalnya berpangkat lalu kada lagi jangan sakit hati. Asalnya sugih lalu susah jangan sakit hati. Dan jangan menghiri ironi orang yang berpangkat nang sugih minto. Nah kemudian faedah daripada ayat ini man shalla 'ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qara'a qulillahumma malikal mulki ila bi ghairi hisab damat lahun ni'amu wa uqiya syarrul zalimin. Barang siapa membaca selawat lawan nabi sekali kemudian membaca akan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tuliju'l laila fil nahari wa tuliju'n nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Rutin membaca ma'amalakannya saman hari pertama selawat sekali limbah itu ayat yang dua ini sekali kan dua ayat dulu inggan inna kala kursin qadir sayat tulijul pulang sampai hisap seayat ya lu dua tuh pokoknya salawat dulu sekali hanya membaca kulillahumma sampai hisap niscaya damat lahun ni'am dikakalakan Tuhan segala nikmat nikmatnya bagi orang itu wa wuqiya dan ia dipalihara Allah syarrab zalimin akan kejahatan orang-orang yang jahat. Nang tadi kan pintu rezeki supaya ilmu supaya berduit ada nang ini pulang supaya rezekinya tadi ilmunya jangan hilang lawan orang menghiri-hiri itu kada sampai kejahatannya. Nah, jadi dua sudah dapat amalan, tinggal lagi pian bayar berapa. Ini nukar terus, ini nukar terus, bayarnya belum. Wal hadara kullal hadari. Nah, lihat ya udah. Waspadalah. Waspadalah. Itu memang maknanya wal hadar kullal hadar itu waspadalah, waspadalah. Minal kadhibi daripada badusta. Nah, ini kalau ini zamannya zaman gosip. Wahini nang tuha nang anom nang babini nang bujang gasip bilang bah. Jadi ujar ulun lawan babini yang di rumah, wahini zamannya zaman bunyinya. Bunyinya guru sudah bau rupan cincin. Ujang sikung lawan siapa? Bunyinya lawan orang kota. Siapa pulang itu ni punya anu bana banyak aja di kampung. Bunyinya lawan artis. Buah itemnya mana artis tu kata cucuk wan guru lain gawian. Artis si mancung itu. Bunyinya. Nah kalau ini zamannya zaman bunyinya. Guru dipadakannya beranak. Zaman bunyinya gosip, zaman katujuh manggaduhi urang. Matinya Ari Ahad tadi sudah jurang awas babinian jangan menggaduhi urang lah. Pabila menggaduhi urang matinya kafir. Ada kisah dalam kitab dibaca akan Ari Ahad tadi urang. Jadi tukang bang Bilal 40 tahun sekali mati parak lawan mati ambilkan Quran diambilkan Quran oleh dang sanak sekalinya pak menerima Quran saksikanlah bahwa aku jelepas dari Quran ini dan aku sekarang menjadi Nasrani lalu mati kafir diganti pangkat menjadi Bilal adingnya pulang 30 tahun pulang nang adingnya tadi 40 tahun 40 tahun diganti panggilan adin 30 tahun hendak mati kayak itu pulang mati kafir pulang padahal nang kakak tadi nah 40 tahun jadi Bilal nang adin 30 tahun gantiannya sama ikhlas artinya kada bagaji Bilalnya bijak Bilal nang sugih kada bagaji ya tak matinya kafir padahal ikhlas. Lalu timbul adeng nang ketiga nang ini nang tulak haji tawaf mbah itu lalu bepingkut di Baitullah tangan lalu berdoa ya Allah matiakan ulun Islam matiakan Islam matiakan Islam lalu ada ulama nang tawaf tu mendengar saban kalian sin bekuliling doanya ngan itu lalu tuntung takune si den inang napa ikam doa jadi sebuting itu aja kada kepingin napa-napa kah. Jadi buat doa mati Islam aja, bah ulun asa supan aja panggilnya berkesah nih. Tegal pian pang betakun ulun kesah karena iya kesah kan nanti deh. Jadi ujar lang guru tadi, napa garang garawian dang sana kikam itu selain daripada jadi tukang Bilal nih, napa garang? Iya sekalinya katuju menggaduhi hal ehwal urang nah. Atau hal ehwal urang. Jadi jar kulon bebinian Ari Ahad tadi hari ini lalakian nah jangan menggaduh hal ehwal urang kena matinya kafir bunyinya ada nih pulang jangan berdusta ya nang tadi nang kada bujur tah ih bunyinya jar bini guru betianan bunyinya datang di mana? Mana kada sembahyang itu betianan lah. Am kalau wah ini bahada. Malih bana wah ini. Fa innal kadhiba mal'unun. Karena orang nang badusta itu dikutuk binasil kitab dengan dalil Quran. Wa man atlaqa lisanahu bita'atil kadhibi saqatat adalatuhu wa ruddat maqalatuhu wa nuqisa miqdaruhu wa kudzibat akhbaruhu wa zdarahu an-nasu wa hana baina sa'iril ajnas. Dan siapa-siapa yang membebaskan ia akan lidahnya dengan memperbuat dusta niscaya gugurlah sifat keadilan di dirinya, dan ditolaklah segala kata-katanya, dan dikurangi kemuliaannya, dan didustakan orang segala berita yang datang di muntungnya walaupun bujur. Orang kada percaya lagi. Wazdarahun nas, dan mahinakan akan dia oleh orang. Wahanahu baina sa'il ajnas, inya sendiri pun merasa hina jua apabila bakarubut kurang. Falhadara minal kadzibi bil kulliyah, maka waspadalah engkau daripada berdusta cara apapun. Wajtanib ma yujibun nuqsona wal khaliyah, jauhkan diri engkau bersifat dengan yang menyebabkan kurangnya derajat engkau, wal khaliyah dan nang kada menjadi faedah. La tata'atahu jiddan, janganlah engkau memperbuat akan dusta itu jiddan besing haja, wala hazlan dan bergaya-gaya. Wala yaqobatan, janganlah berdusta di waktu bangun, wala manaman, jangan berdusta mengesahakan nang waktu guring. Maksudnya kita kan ya kaumpama bepander takkan waktu bangun, jangan pander itu dusta, atau kita bermimpi, nah jangan berdusta juga. Ya kadang kada bermimpi-mimpi, tapi pada anda bermimpi yang mendapat guru, padahal kada berdusta kalau ngarannya. Nah jadi itu maksud manaman. Kalau ya kobotan itu nang bukan mengesahkan mimpi, pokoknya jangan berdusta tuh. Bi antakula, nah ini taswir bagi manaman. Bi ini taswir bagi manaman. Bi antakula ra'aitu kada, padahal walam tarahu. Aku bermimpi anu, padahal kada. Fafil hadis, di dalam hadis disebut, man kadzaba ala 'ainihi bima lam tarahu kulli fa'ayyu qada baina sya'irataini min narin. Wa man istama'a ila hadits qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi anuku wa huwa anuku. Ngan situ ta anuku, ngan situ hadisnya. Barang siapa berdusta atas nang dilihat matanya dengan nang kada dilihat, artinya bepadah bemimpi anu padahal kada, niscaya akan dipaksa meikat antara dua rambut dari api. Kada kawanya meikat api diikat di apa? Kada kawa mengikuti rambutnya gin, kada kawa sebab api pang. Disiksa terus-terusan itu artinya. Barang siapa mendengarkan kepada pembicaraan orang sedangkan orang kada katuju pembicaraan itu didengarinya, nah ini nang katuju memasang telinganya menguping. Orang terbuka pendera lalu mendengar. Wah ini yang tahulah kita, wah ini nak berdiam aja tak disorot orang. Nang wah ini zaman fitnah ini berdiam tak kita disorot orang. Apalagi bergerak, beranai kada ada apa-apa ya tadi sorot orang. Apalagi beulah rumah maginnya bunyinya macam-macam. Nang sorang beranai aja nah sudah macam-macam untuk orang, apalagi sorang bergerak. Ini memang zaman fitnah sudah. Jadi nang penting macam apa, nang penting kita ini maampuni orang, memaafi orang, jangan menyariki lawan orang. Ya kalau mendoakan mudah-mudahan berataan selamat, itu aja nang penting sudah. Nang penting mintunya sudah. Emang semua zamannya kayak itu, zaman nang bunyinya nih. Barang siapa katuju mendarakan berita nang orang, kada katuju didengar berita itu. Ya Allah, niscaya diluruk di dalam dua telinganya al anuku. Napa makna anuk? Wahwa rasul mudab timah nang dihancur daripada api. Jadi janganlah ketujuan nak menguping-nguping nang orang kada ketuju didangari pandel. Misalnya pian tabe pandelan, napa kan pian pandel? Anu kada katuju didengar urang, ya kan model rapat tertutup kah modelnya telah. Nah kada boleh nang lain tuh hendak empat mendengarkan mengapa maka mah mendengarkan tuh nak di hendak di anu pulang nak diberitakan pulang kah sampai kayak kaji Jibril Jibril kah kok hendak jangan memperhatikan kesupanan orang keaiban orang. Nah kena hendak memang dari kasih tuh kemari pulang jangan kah itu jangan. Nah, ini bahayanya nah kalau gampang karena dituang di dua telinganya akan apa karena imah nang hancur al hadisa wala tukhbir anil kadzabin. Nah dan janganlah engkau menyambung berita nang dusta. Ini sudah tahu aja ini dusta dipandalakan pulang ke lain. Nah ini ngarannya orang ini mengempet dusta. Fa inna dzalika yunsabu ilaika. Maka kena nang dipadakan urang pandusta ikam. Padahal ikamne bunyinya nah. Wa ya'udu dzammuhu alaika. Dan kembali kena celaan urang ka ikam. Nang asal tadi tersembuh, tersembunyi menjadi ibu jor jual. Lamun kita teh mengempet barang. Ya kala lamunnya barangnya palsu nang ditangkap polisi siapa? Kita tadinya nang ampunnya. Wa fi sahih muslimin qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafa bil mar'i kadiban bi an yuhaddisa bi kulli ma yasma'u. Cukup seseorang itu dusta bahwa ia memandir samunya anang didangarnya. Jadi lamun kita ta mendengar 10 macam da 2 macam aja nang disampaikan jangan habis lalu. Lamunnya habis lalu bah itu berdusta itu sudah kena ada. Mesti labihan kena kada sebiji huruf 2 labihnya. Nya banyak pian habar di luarnya lah kada cocok lawan keadaan nang di dalam rumah. Dalam rumah yang kayak ini nah, tapi di luar habar macam-macam. Itu pang tadi. Bunyinya. Namun masih pandang dusta itu maok kita maok pada mengayu utaknya pada mau guring bunyinya wa fihi da fil hadis ulang an Umar radhiyallahu an bihasa dil mar'i min al kadhib ayuhaddika bi kulli ma sami'a wa idza aradta misdaqa ma qulta fasma ma yaquluhu an-nasu fil majalis idza qila lahum qala fulanun kadza fa in kana min ahli istilan tasma man yab'anu alaihi. Apabila engkau menghendaki kebenaran apa nang bakal disampaikan ke orang, dengari dulu apa pandar manusia di majelis. Apabila dikata orang bagi manusia, si anu baucap kaya ini. Apa pandangan orang banyak? Apabilanya ujar orang bujur, nah hanya sampaikan ke lain. Model nang di majelis ini nang dibaca kitab. Nah, ya kalau kawa aja kita memandar pulang ke lain, sebab ini bujur. Nah itu apabila nang dipandel tu belum tentu bujurnya model pendelan nang di tanah-tanah neh nang di tanah-tanah kada usah diasi apalagi disampaikan pulang ke orang lain memauki orang pandel di tanah lain pada kitab. Banyak dustanya daripada bujurnya bilang bah wayah ini ngalih ya. Itu pang tadi jurun badiam aja muntung kita ta ya. Tadi salahkan orang atau lagi bapander. Ini zaman ini sudah kayak ini. Fa'inkan amin ahli sekilah membujur jua. Lam tasma' man yat anu ada. Jangan engkau mendengari orang nang mahinakan atasnya. Nah jadi apabilanya anu orang tadi pandarnya bujur tapi menghinakan ke orang jangan didangari. Kan kisahnya ada dudukan, ini dudukan itu ada bepandar lalu semunyaan pandar itu orang percaya tapi kata-katanya itu maaipakan ke orang lain bari mapak jangan didangari. Karena apabila kita mendengari, karena kita umpat dua maaipakan orang itu tadi, gara-gara mendengar pender orang tadi di majelis, ya kan majelis itu di tanah itu aja ah, nang bunyinya tadi, jangan didengari, matinya pang banyak dalam rumah aja, kalau bisa banyak di tanah, macam-macam habar di tanah nih. Kemudian pulang. walam yukbal maqala walau kana sadiqan mana itu wa in kana min ahli al-kadzib lamun urang tu dasar pandusta dan kada diterima urang pandarnya walau inya napa bujur pahtar li nafsika ayat tarika ini sita maka pilih ikam hendak memandar-mandar kada-kada kan sudah tahu aja kalau orang itu bapandar di majelis pandarnya itu dusta lalu orang kada percaya nah terserah ikam aja mun hendak maasi nang dusta terserah aja tentu kada mau ya kalau nah nang panutupnya nah panutup daripada pandar nang anu ni tulisan nang banyak ni nanya nah wabil jumlah kesimpulannya paluzumus sumti huwal aula wal ahaqqu ala kulli halin maka malazimi badiyam jangan bapander itulah nang lebih bagus dan lebih benar kaya apapun orang nang pandiam masuk surga mansomata naja siapa pandiam niscaya selamat jadi bebinian nela di dapur talah lamun dak bagawi-bagawi ya mun dak bapandar sekadar perlu aja lading di mana lombok perawit di mana acan di mana itu aja jangan nang meranung bunyinya bebinian nang di dapur nenek apang bebinian ni kan kemananya ke sebuah kada jua ke sebuah sini kada jua di dapur aja jadi kekawanan di dapur kalau hati-hati seperlunya aja lading kada ada betakun kan perlu nih tuh ini kada bunyinya sambil menyiang iwak itu nah bedangkak bunyinya bunyinya bunyinya ini yang di bawah nih kelihatan nang di dapur aja nih nang di dapur aja nih nyegaulan nang di dapur aja pang kada di mana mana di banyak iba diam aja banyak iba diam aja nang paling bujur sudah berdiam itu nah itu paling bujur sudah lalu qala Isa alaihi salam idza kana al-kalamu min fiddatin kana sumtu min dhahabin apabila bapandar itu seperti perak maka badiam seperti emas lamun pian tak ada pendulangan sini perak sini emas mendulang napa pian mendulang duit dure jarna urang nang ditakuni perak lawan emas mesti milih napa nah jadi memilih badiam dari bapandar itu pang lalu kena ada orang yang berdiam ya. pinanya nih ya guru usuk wah ini pendiam pinanya guru usuk ada berpikiran pinanya ya. Lamun kada berpikiran manusia ini kegilaan ya. Padahal orang tak mengamalkan nang dibaca nih nang asa ketujuh pamander nih sekarang pendiam sudah qala syair yamutul mar asah yamutul fata min asratin bilisanihi walaysa yukhaful mautu min athratir rijli asalah Abu Jurayh yamutul fata min athratin bilisani matilah seorang pemuda disebabkan tasalah pandernya dan tiada ditakuti kematiannya karena tasalah batisnya lamun batis tasalah artinya talingsir lamun kita tetelingsir jarang mati lamun tak salah pandar rajin dibunuh orang mun tak salah pandar pian nang di pandar itu orang nang ketujuh nang kibang balakok dasar bermatian tapi lamun talingsir aja apalagi dia kestilam itu lain pulang matinya aja gurusuk anu pinanya pina anu menandang launang liga pak asratuhu pil kauni tudhibu raksahu maka tak salah si pemuda pada bapander bisa menghilangkan kepala Kepala bisa hilang, artinya tak salah pender, kata kurang bulu, hilang kepala. Eta wa asratuhu bir rijli, adapun kesalahan disebabkan batis telingsir, tubro ala muhli, bisa disembuhkan walaupun lawas. Ulun tepelecok 2 bulan baik eh, tapi lamun ulun salah pender bisa kada bakal kepala lagi. Wa qala akharu, jadi bebinian tadilah di dapur tadilah, binian seperlunya aja, nang penting di dapur tuh senyum tenang, apalagi lawan madu senyum, lamun madu diramuti kada dapat manisnya. Nah kada payu bunyinya. Nah payu. Wa qala akharu, ada pulang nang lain, ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yadghannaka innahu thu'banu kam fil maqabiri min qatili lisanihi kanat tahabu liqa'ahu syaj'anu. Ihfaz lisanaka ayyuhal insanu, jagalah perkataan engkau hai manusia, la yadghannaka, jangan ia menyakiti akan engkau. Innahu, bahwasanya kata-kata engkau itu su'banu, seperti ular nang bawisa. Kampil maqabiri min qatili lisanihi, banyak orang nang dikubur karena dibunuh kata-katanya sendiri. Kanat tahabu liqa'ahu syaj'anu, adalah takut orang-orang nang wani-wani akan menemui kematian lidah tadi. Liqa'ahu liqa'a qatil disebabil lisan. Tahabu takutan, asyaj'anu orang wani, liqa'ahu liqa'a qatil disebabil lisan. Artinya banyaklah orang nang dikubur matinya karena dibunuh kata-katanya sendiri. Padahal orang nang wani-wani takutan benar dibunuh orang gara-gara salah pander. Wa qala akharu, innal lisana saghirun jirmuhu walahu jurmun kabirun kama qad ja'a fil musuli. Innal lisana, bahwasanya lidah itu halus bentuknya, tapi baginya dosanya ganal benar. Misalnya aja kalau orang tak memakai lidah mengatakan, misalnya ujar orang hiris kuku, hukumnya sunat, unda biar sunat ya. Nah kata-kata unda biar sunat itu nah menjadi murtad. Jadi bahayanya kata-kata ganal mana, halus aja bendanya, bahayanya ganal. Kama kerja afil musuli, sebagaimana datang di dalam kata-kata hikmah. Parakam nabim tu ala ma kuntu kultu bihi, maka aku sendiri banyak menyesal atas nang aku lontarkan dari kata-kataku sendiri. Wa ma nabim tu ala ma lam akun akuli, dan aku kada menyesal atas sesuatu nang kada aku bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nang kita sampaikan tah biasanya berbahaya. Nang kita diam makan aja itu kada berbahaya. Wa bil hadis wa hal yaqubban nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wa hal yaqubban nasa al wa hal yudkhila. Nah ini tidak ada memasukkan akan manusia ke dalam neraka jahanam badahulu muha mereka itu illa melainkan hasaidu kesalahan alsinatihim pembicaraan mereka itu. Banyak orang masuk neraka badahulu muka karena gara-gara salah pandai. Wa kana Siddiq, adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yad'u hajaran fi fihi yamna'uhu al-kalama wa yaqulu hadha alladhi awradani fil mawarid, yushiru ila lisani. Mahantar Abu Bakar Siddiq akan batu di muntung sidin supaya jangan bapander. Kemudian lalu sidin bapander. Bermula lidah inilah nang mendatangkan ia akan diaku di dalam kebinasaan. Sidin mengisyaratkan kepada lidah sidin. nang nyebabkan kebinasaan nina. Tapi muntung sidin diandaki sidin batu supaya jangan berpandir. Walamma qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fulanun kutila syahidan hani'an lahu bil jannah au kama qala. Ada orang berpandir di hadapan Nabi, si anu pun mati syahid, untung mendusur masuk surga. Lalu Nabi menjawab qala sallam lidzalikal qail ma yudrik la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yabkhalu bima la yughni. Ujar Nabi, jangan mudah memadahkan orang masuk surga walaupun mati syahid, jangan mudah, karena boleh jadi pernah seumur hidupnya bapander satu kata nang kada bapeedah atawa inya pernah bersifat bakhil. Kada gampangan orang bakhil ini, orang pamalar, orang nang bersedekah kada sesuai lawan kasugihannya. Maktubun ala babil jannah anti haramun ala kulli bakhil. Ditulis di muka pintu na anu surga, anti haramun ala kulli bakhil. Surga, engkau tidak diperbolehkan dimasuki orang-orang yang pemalar, orang pelit, orang kengkir. Wa fil hadis sahih alladzi qila lahu innahu qa'idatun min qawaidil Islam. Bahwa ini adalah kaidah daripada kaidah agama Islam. Napa hadisnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, kesempurnaan Islam siapapun yaitu tidak lagi mengata atau mengerja atau memikirkan yang tidak ada berfaedah. Jadi jangan berpikir nang kada bapaedah, jangan berkata nang kada bapaedah, jangan begawi nang kada bapaedah. Nang dipikirakan itu sebelum kita berkata dan bekerja, apa faedahnya? Itu tak. Lamun ada faedahnya, laksanakan. Lamun kada, kada usah. Tapi lamun urang tak berpikir nang bapaedah, insya Allah banyak mundur dari majunya. Karena kalau maju banyak rugi daripada untungnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, ini kita ingat lawan Guru Saman. Guru Saman mulai hendak tulak ke Makkah Bahari, lalu dipasani oleh Tuan Guru Haji Kasbul Anwar. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jangan menggawi, jangan bapandar nang kada bapa edah. Tulak ke Sidin ke Mekah. Kemudian beberapa puluh surat dari Guru Kasbul Anwar kepada Guru Saman Mulia. Waktu Guru Saman Mulia di Mekah, surat dari Banjar sini kada tinggal di surat yang banyak itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lalu Guru Saman mengamalkan nasihat nang Guru Kasbul Anwar dari hadis tadi, sehingga musim panas nang liwar di Mekah, manusia berataan pindah ke Taif dan pengajian pre berataan ke Taif karena mencari naung dingin. Guru Saman kadawani tetap di Mekah aja. Guru Sidin nang bernama Saifullah Wali pun di Mekah juga. Lalu Guru Sidin nang datang ke rumah, man nyawa kadung empat ke Taif kada. Nah, Guru Sidin datang ini membawakan akan teh lawan gula. Jadi banyaknya aja lagi di rumah. Lalu Guru Saman memadahkan lawan ulun. Uja Guru Saman nang jadi unda kada umpat ka Taib, sebab ka Taib itu memakai tunggangan. Nah, tunggang itu baupah, upah tu duit. Jadi parasa unda pabila menggunakan duit nih batunggang cagar ka Taib sama lawan menunggang abah nang di Martapura nang mengirimin duit. Nah, daripada sidin berpikir tadi artinya kada bepaedah kasana itu membuang-buang duit aja. Jadi babinian di dapur tuleh nang bepaedah digawi nang bepaedah kada ini bulang bulik nang apa digawi? Menyusuni piring aja tak 4-5 kali bulik. Misalnya aja, kada menyambat di pang, misalnya aja. Jadi, tang pindah di dapur, nyebat tatang hari. Bulang bulik, kenapa? paedahnya bulang bulik kenapa? Wa idza aradta safaran qariban aw ba'idan, masih seberapa jam lagi lah, pukul 5 ayat. Wa idza aradta safaran qariban aw ba'idan faktumhu wa bakir bihi, apabila engkau menghendaki balayar, parakkah, jauhkah, faktumhu, jangan bakesah-kesah bahasa sunyian ya, wa bakir, dan hendaklah tulaknya basungsung bihi, dengan pelayaran tadi. Pertama lamun hendak belayar, jangan banyak nang tahu, dan waktunya cari nang sungsung. Wa ini tafaqo bil isnain awil khamis bahwa hasan, lamunnya kawa mencari tulaknya hari Senayan atau hari Kamis, maka itu sangat bagus sekali. Jadi mun kawas Senayan atau Hamis balayar ta, parak ta balayarnya jauh kah? Nah, waktunya sungsungi minta ta. Anu mun kawa jangan banyak nang tahu. Wa illa lamun kada kawa memilih Kamis atau Senayan pasawatnya, mesti Selasa jua. Fa ayyamullah kulluha mubarakatun. Maka hari-hari nang diulah Allah samunyaan ada aja mengandung kebaikan. Waqra qabla an takhruja minal bait, dan jangan ikam kada ingat sebelum keluar dari rumah, baca lebih dahulu ayat al-kursi wa du'a al-karbi al-mashura. Akan ayat kursi ini di rumah bacanya sebelum turun, baca ayatul kursi dulu lawan doa al karbi al masyhura, doa nang manulak kasusahan, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak kali ingat bagi ulun tah ada doanya tah nang sempat sia la ilaha illallah, anak kali ingat lagi ai aja minta aja dulu. Pertama ayat kursi nang kudu doa ul karbi al masyhura jadi nah masyhur nya lawas kada balayar nah jadi keringet pagi sumaktub. Nah ini nah, oh ingat akan pertama apabila hendak balayar jauh atau parak sama aja, jangan tapi bahabar kemana mana dan sungsungi lamun kawa Senayan atau Hamis bagus, lamun tidak barang aja, dan baca sebelum keluar rumah ayat kursi dan doa ul karbi. Kemudian sumaktub, kemudian ambil polpen lawan kartas tulis al huruf allati hiya awailu suwaril qur'ani. Nah, nang inya di awal-awal surah di dalam Quran. Wahmaha, kemudian di bawah, di awak ma'akah. Nah, ini ngarannya azimat. Azimat. Nih, menulis sorong aja nih. Nah, apabila pian nak tulak sebuting dia baulah. Apabila labih nak berjual. Nah di sini tulis jasirin. Jadi kada ada fotokopi, kada ada. Ini tulis lontangan. Jadi lamun wapak ta fotokopi. Itu lain sudah. Itu duit. Buktinya mengupahakan memotokopi itu kan berduit. Ini tulis tangan. Fa inna laha sirran aziman, maka bahwasanya rahasianya kada kalau disambat. Kada benar. Napa garang til jadi menarik keuntungan wadabi menolak kesangsaraan. Jadi keuntungan tuh datangan ke kita, kesangsaraan bejauhan gara-gara ada tulisan tadi di awak tadi. Ini lamun mazhab ahli sunnah wal jamaah. Lamun mazhab Wahabi dipadahakannya bid'ah dan syirik dan kafir. Di sini kada ada Wahabi. Nang mendengar hari ini kada ada Wahabi lah. Lalu macam apa membawa nang ini? Nah niat kita kan gasan azimat. Apabila niat gasan azimat biar kada baudu boleh aja membawanya. Sebab gasan azimat kan. lah. Cuma jangan dibawa ke kakos. Apabila hendak ke jamban tinggal dulu nenek. Nah, lamun kada ingat pang ta bawa jua, bak keluar minta ampun ai. Ai. Napa hurufnya? Noh, nenek nang ngalih bener nek. Hah? Hah? Sesudah yang satu ini. Wa idza aradta ar-rukuba fil bahri faktubha ala khazafin aw hasatin wa alqiha fil bahri qabla ar-rukub. Tarok ajaban minat taisir. Nang kedua, apabila ikam handak babuat ka kapal laut, tulis nang tadi jua. Tapi manulisnya ditambingkar atawa di batu. Sesudah itu lemparkan ke laut sebelum ikan masuk ke kapal tadi, kapal laut tadi. Nah, apa faedahnya? Ikan akan melihat kena keajaiban yang luar biasa. Kapal ikan pendahulunya sampai ke tujuan. Bah ini menyetahu ini anu pelot ini menyetahu pelot minta ulahan aja beteh asal patut bayarannya aja parasanya kerusuk wahia nah nang ditulis dah. Tapi setiap menulis azimat lah huruf nang belobang jangan sampai picak. Nah jadi hati-hati nih ya hati-hati anunya apa cintahnya itu nah. Jangan sampai menutupi luang-luang mim, luang sot, itu, luang ain, itu, luang to. Nah itu. Jadi pembina huruf yang beluang itu hati-hati. Jangan sampai kof misalnya, luangnya itu nah jangan sampai ano tertutup, mesti bujur-bujur belobang. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kan awal. Nah, baitu alif lam mim, baitu alif lam mim dua, baitu Allah, baitu alif lam mim sod, baitu pulang alif lam ro. Nah, hati-hatinya jangan alar aja. Alif lam ro, alif lam ro, alif lam ro, alif lam ro, alif lam ro, alif lam ro, enam butir. Baitu kaf ha ya ain sod. Mitu toha, mitu tosin mim, tosin, tosin mim, alif lam mim. Nah itu. Jadi ya kan bismillah mimnya itu nah jangan buta. Mitu Allahi hanya ar-Rahman mimnya, itulah. Ar-Rahim mitu bilang mimnya, itulah. Alif lam mim mimnya juga. Mitu bilang Allah hanya la alif lam mim mim itu pulang sod. Nah itu jangan sampai nang belobang-lobang itu tertutup lobangnya. Kemudian apa? Tosin, tosin mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, empat kali. Mitu yasin, mitu sod, hamim, hamim dua kali. Mitu hamim, ain sin kof. Mitu hamim, hamim, hamim, hamim empat kali. Mitu kof, mitu nun, mitu wal qalam yang mayasturun. Ingat situ ya? Jangan disambungi. Intahat. Itu lain kita. Intahatnya tinggal aja, jangan. Itu yang ditulis tadi tah. Baik nang cagar di awak maupun nang cagar ditimbai ke banyu. Summa idza kharajta, kemudian apabila sudah keluar rumah, fa'aktsir, maka ikam banyak-banyak min qiraati, dari membaca dengan muntung surati Quraisy, yaitu li ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi a'tana jinan wa amana min khawf. Rancak-rancak membaca itu. Nah, ujar guruku sab'a marratin li husulis salamah wal hifdi war riayah. Baca 7 kali bulik supaya selamat, tapalihara dan dijaga akan. Jadi nang paaksir dari guruku memedahkan 7 kali. Membacanya sesudah keluar rumah di motor kabarnya. wal yakun min sya'nika wa mimma ya'tami bihi jananuka wa ta'malu fihi arkanuka wa taqsidu bi kulliyyati insanika wa ta'abbu alaihi binawajidhi asnanika wa tamla'u bihi zawaja makanika wa tajiddu fihi bi ghayati imkanika talabul ilmi syarifi. Wallah subhanahu wa ta'ala ala ulun lawan pianinah sarumahan ulun minta doakan dahan dapat keampunan Allah dari segala dosa dan selamat. Dan lawan pian berataan ulun sarumahan banyak-banyak meminta ampuni, minta maafi, minta ridho, minta halal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah, nas'aluka at-taubata wal maghfirah, nas'aluka at-taubah wal maghfirah wa at-tawfiq wal hidayah wal istiqamata husnul khatimah. Ilahana tub alayna taubatan nasuha, ilahana tub alayna taubatan nasuha, ilahana tub alayna taubatan nasuha, wa hawwil ahwalana ila ahsani hal.